memang ditinggal sang kekasih, tapi kamu harus terima kenyataan. Bukan jodohmu. Hey! Jangan melamun, gak ada gunanya. Gak akan merubah keadaan. Awas! Kamu kesurupan, kemasukan setan. Nanti lupa diri, jadi tambah edan. Jangan nyerah gitu dong. Coba cari yang lain. Di bumi ini gak cuma dia seorang. Lebih baik dan mengerti terima kamu apa adanya. Sakit hati bukan berarti pasrah. Pasti semua kan ada hikmahnya. Berusaha terus berdoa. Anggap saja bukan jodohmu. Hey! Jangan melamun, gak ada gunanya. Gak akan merubah keadaan. Awas! Kamu kesurupan, kemasukan setan. Nanti lupa diri, jadi tambah edan. Jangan nyerah gitu dong. Coba cari yang lain. Di bumi ini gak cuma dia seorang. Kemasukan setan.